Sepiku berkepanjangan. Satu nama engkau selamanya. Dengarlah kasih, dengarlah sayang, rintihan rindu akan dirimu. Hadirlah kasih, jiwaku merayu, usah biarkan sepiku berkepanjangan, sepiku berkepanjangan.